Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan di dars ke-43. Ini pembahasan masuk pada bab hal. Al-halu. الأول الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به عند وقوع الفعل أي أنه يقع في جواب كيف حدث الفعل أو كيف حدث الفعل. Jadi hal adalah ya isim nakirah dan dia mansub. Fungsinya untuk menjelaskan hai'ah, yaitu keadaan dari fa'il. Bisa juga menjelaskan keadaan dari maf'ul bih ketika terjadinya fi'il tersebut. Ay, maksudnya, maksudnya hal ini bisa atau tepat sebagai jawaban jika ada yang mempertanyakan tentang bagaimana ya, terjadinya satu perbuatan tersebut. Jadi jawabannya adalah hal. Ya intinya hal ini menjelaskan ya apa yang dinamakan nanti dengan sohibul hal. Intinya menjelaskan sohibul hal, pemilik halnya. Wa yusamma al-fa'ilu aw al-maf'ulu bihi alladhi tubayyinu al-halu hay'atahu sahibal hali. Wala budda an yakuna sahibul hali ma'rifatan. Adapun fa'il atau maf'ul bih ya yang hal tersebut menjelaskan keadaannya, maksudnya menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih, jadi tidak mesti fa'il dan maf'ul bih saja, ya bisa yang lain. Intinya ketika sahibul halnya fa'il atau maf'ul bih atau yang lain, kemudian ada hal yang menjelaskan keadaannya, ya, maka hal tersebut dinamakan sahibul hal. Dan sahibul hal itu senantiasa dalam kondisi ma'rifah. Misal contoh, ja'al qa'idu ya, muntasiran. Panglima itu datang dalam keadaan menang. Muntasiran. Muntasiran. Ya adalah halnya. Tubayinul halu allati kana alaiha al-fa'ilu al-qa'idu waqta maji'ihi. Muntasiran itu adalah ya berfungsi sebagai hal atau hal yang menjelaskan ya allati kana alaiha ya menjelaskan kondisi fa'ilnya yaitu al-qa'id ketika maji'ihi waqta maji'ihi ketika datangnya menjelaskan keadaan panglima ketika datang. Wa turabu halan mansubatan bil fathati dan diirab sebagai hal mansub dengan tanda fathah. Contoh yang lain mislu syaribtul ma'a safian, aku minum air ketika air itu jernih. Maka safian ya. Tubayyinul hal allati kana alaiha al-maf'ulu bihi al-ma. Sofyan ini menjelaskan keadaan sahibul hal yaitu ya dalam kondisi ini adalah maf'ul bihnya. Aku minum air. Ya ketika air itu dalam keadaan jernih. Jadi bukan sayanya, bukan akunya yang jernih ya, tapi maf'ul bihnya yaitu al-ma'nya, al-ma'anya yaitu Sofi, ya Sofyan. Ya, waqta syirbihi wa turabu halan mansubatan bil fathati. Jadi menjelaskan keadaan air ketika diminumnya dan diirab sebagai hal mansub dengan tanda fathah. Contoh yang lain hadaru jami'an, mereka hadir semuanya. Jami'an yaitu bayyinul hal lati kana 'alaiha al fa'ilu ya wau al-jama'ati waqtal huduri wa turabu halan mansubatan bil fathati. jami'an itu menjelaskan ya keadaan, yaitu dalam kondisi ini adalah fa'il yang dijelaskan, sahibul halnya, yaitu wau jama'ah waqtal hudur, ketika ya pelakunya ini mereka ya domir ya hadir, dan di'irab sebagai hal mansub dengan tanda fathah. Asani yang kedua, al-halu salah satu anwa'. Hal itu ada tiga macam. Al-hamzah ismun zahirun kama fil amsilatis sabiqah. Bisa jadi hal itu isim zahir sebagaimana dari contoh-contoh yang telah berlalu. Wal ismu zahirul ladhi yaqa'u halan yakunu adatu wasfan adatun wasfan nakiratan. Isim zahir yang biasanya menjadi hal ya, adalah sifat. Ya. Biasanya adalah dia sifat yang dalam kondisi nakirah. Ya intinya ya isim mushtaq ya hasil turunan dari istiqaq ya proses tasrif. Qaqaimin wa zahirin ya wa muntasarin wa salimin. Ya ini bentuk-bentuk yang bisa jadi na'an. Wa hasanin wa maktubin wa mahbubin wa makruhin ila akhir. Jadi di sini ada isim fa'il, ya ada sifat musyabbahah, ya ada isim maf'ul dan yang semisal. Artinya yang isim mushtaq yang menunjukkan sifat. Wa hadzal wasfu yakunu mutanaqqilan ay la yakunu mulaziman lil muttasafi bihi bal yadullu ala hayatihi waqta hudusil fi'li faqat. Jadi sifat-sifat ini sifatnya sementara. Maksudnya tidak melazimi bahwasanya yang disifati itu senantiasa dengan sifat demikian. Akan tetapi hanya menunjukkan sesuatu yang disifati tersebut. Yaitu disifati dengan sifat tersebut ketika terjadinya satu fi'il tersebut saja. Jadi enggak menetap atau melazimi memang seterusnya dia bersifat dengan sifat tersebut. Wa huwa yutabiqu sahibul hali fil naw'i wa fil adad. Kemudian hal itu harus mencocoki ya dengan sahibul halnya dari sisi jenis dan bilangannya. Contoh mislu adatil ta'iratu salimatan. Pesawat itu kembali dengan selamat. Contoh yang lain adatil ta'iratani salimatani. Yang mencocoki dari segi musanna dan muannasnya. Dua pesawat itu kembali dengan selamat. Adatil ta'iratu salimatan au salimatun. Au salimatin. Pesawat-pesawat itu ya kembali dengan selamat. Jadi dia bisa ya harus mencocoki dari sisi jenisnya muannas dalam contoh ini dan jenisnya apa bilangannya jamak muannas salim. Nah, ini bisa dua, bisa salimatan, bisa salimatin. Wa qad taji'u al-halu masdaran nakiratan aw isman jamidan nakiratan wa hadha qalilun. Terkadang hal bisa masdar yang nakirah atau isim jamid yang nakirah tapi ini sedikit. Misal contohnya hatalatil amtaru bagtatan. Hujan itu turun secara tiba-tiba. Ini halnya bagtah. Bagtah ini bagtah masdarun wa hiya halun mansubun bil fathati. Jadi hal ini pakai masdar nakirah. Atau isim jamid ya nakirah juga bisa. Contoh yang lain, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ya ayat 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunfiquna amwalahum sirran wa 'alaniyah. Tapi yang benar ya, kalau di catatan kaki ya, ini ayat lengkapnya alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar. Ada billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Ya di sini sirran ya masdar. Ya sirran masdarun halun mansubun mansubatun bil fathati, mansub dengan tanda fathah. Kemudian ala niatan masdarun halun mansubatun bil fathati. Masdar juga dia sebagai hal mansub dengan tanda fathah. Contoh yang lain ya. Sirna yadan biyadin. Sirna yadan biyadin. Ini contoh isim jamid, yaitu kami berjalan ya dengan bergandengan tangan. Yadan biyadin. Yadan ismu ismun jamidun nakiratun wahiyya halun mansubatun bil fathati. Jadi isim jamid nakirah dan dia hal yang mansub dengan tanda fathah. Ya, dengan tanda fathah. Demikian sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.